إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Taatilah Allah dan janganlah anda bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Ingatlah Allah dan janganlah anda lupakan Allah. Bersyukurlah kepada Allah dan janganlah anda kufur kepada Allah. Dan beribadahlah sesuai dengan syariat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah wahai kaum muslimin, Rabb yang menciptakan kita adalah Rabb sesembahan yang berhak diibadahi dan disembah oleh kita semua. Rabb yang Maha Esa dalam penciptaan dan rububianya adalah Rabb yang Maha Esa di dalam hak peribadatan dan uluhianya. Dan inilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, hakikat tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Seorang yang yakin Allah yang menciptakannya, yang menciptakan seluruh makhluk-makhluk dan seluruh alam semesta, kemudian memberikan rezeki untuknya, wajib dia beribadah kepada Allah azza wa jal di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari kebid'ahan, di atas ketaatan, menjauh dari kemaksiatan. Akan tetapi wahai kaum muslimin, banyak orang yang punya tauhid rububiyah, dia meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi dia sombong dan enggan beribadah kepada Allah. Banyak manusia yang meyakini tauhid rububiyah, namun dia beribadah kepada selain Allah beribadah kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang soleh, kepada kuburan, kepada jimat, kepada pepatungan, kepada pepohonan, dan seterusnya. Padahal dia meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki untuknya. Tetapi dia enggan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Untuk hal ini, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmakumullah, Allah mengajak kita semua, orang-orang muslimin, orang-orang mukminin, untuk menegakkan tauhid uluhiyah dengan adanya tauhid rububiyah yang kita yakini. Lihat perintah Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah Azza wa Jal berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah Azza wa Jal, alladhi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian semua, menciptakan kita semua, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun, Allah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, agar kita semua bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was-samaa'a binaan. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan buat kita semua, yang menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan air hujan dari langitnya, sehingga keluarlah dari air hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki untuk kita semua. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kata Allah Azza wa Jal. Maka janganlah kalian mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahmatullah, berkata Ibnu Abbas tentang tafsiran firman Allah surah Al-Baqarah ayat 22 tersebut, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, janganlah kalian mensekutukan Allah, yaitu wa antum ta'lamun anna la rabba lakum yarzukukum ghairuhu. Janganlah kalian mensekutukan Allah, padahal kalian tahu tidak ada Rabb selain Allah yang memberi rezeki untuk kalian semua. Lihat, Allah perintahkan kita semua untuk mengesakan Allah dalam tauhid uluhiyah dengan keyakinan kita terhadap tauhid rububiyah. Kita yakin Allah yang memberikan rezeki untuk kita semua, maka wajib bagi kita beribadah kepada Allah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari bid'ah, di atas taat, menjauh dari maksiat. Wahai kaum muslimin, ini fitrah kita yang lurus. Fitrah yang lurus pasti ingin mendekat kepada Rabb-nya yang telah memberikan dia hidup, yang telah memberikan dia nikmat. Dia ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dia ingin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingin beribadah, mengabdikan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini fitrah kita. Siapapun yang memiliki tauhid rububiyah, pada hakikatnya dia akan menyembah Allah. Kaum muslimin, inilah kekhususan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah memiliki kekhususan dalam rububiyah yang melahirkan kekhususan dalam uluhiyah, sehingga yang berhak disembahnya Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid tentang kekhususan uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla, Allah sesungguhnya maha sempurna, kata Syekh Shalih bin Fauzan, al-kamalul mutlak min jami'il wujuh, kesempurnaan Allah, kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang sempurna dari segala sisinya. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh, kesempurnaan yang tidak ada celah dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala penjurunya. Zalika yajibu an takuna al-ibadah kulluha lillah wahdah, yang demikian mengharuskan semua ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jal, sehingga pengagungan untuk Allah, penghormatan, rasa takut, doa, taubat, tawakal, istighosah, puncak ketundukan yang disertai dengan kecintaan hanyalah milik Allah. Yajibu aklan wa syar'an wa fitratan an yakuna lillahi wahdah. Wajib secara akal, syariat dan fitrah seluruh ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa yamtani'u aklan wa syar'an wa fitratan an yakuna li ghairihi. Dan tertolak secara akal, secara syariat, secara fitrah ibadah tersebut diuntukkan untuk selain Allah. Tertolak semuanya sehingga kita benar-benar mengharuskan dengan tauhid rububiyah mengesakan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Karena inilah fitrah kita, karena inilah akal kita, karena inilah syariat yang kita dibimbing di dalamnya. Dengan tauhid rububiyah kita beribadah kepada Allah di atas tauhid uluhiyah. Semoga tauhid rububiyah yang ada pada kita benar-benar melahirkan tauhid uluhiyah sehingga kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah semata. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa barik wa salim. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Fastaghfiru. الحمد لله على إحسانه وشكر له على فضله وجوده وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله ودولة شريك لا تعظيما بشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أداء لرضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأعواله. أما بعد, kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua, kapanpun, dimanapun kita berada. Ketahuilah, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah telah membantah orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin yang memiliki tauhid rububiyah tetapi enggan mentauhidkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, tapi mereka enggan beribadah kepada Allah. Allah laknat mereka semua, Allah bantah mereka semua. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 86. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada orang kafirin, musyrikin yang enggan menegakkan tauhid uluhiyah padahal ada tauhid rububiyah. Katakan wahai Muhammad, "Limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun?" Kepunyaan siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Maka orang-orang kufar mengatakan, "Saya quluna lillah." Kepunyaan Allah langit dan seluruh isinya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa kalian tidak berpikir, berakal, mengingat-ingat? Apala tadzakkarun? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil azim? Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang-orang kufar, siapa Tuhan pemilik tujuh langit dan siapa yang pemilik arsy yang agung? Saya quluna lillah, mereka mengatakan Allah yang memilikinya. Qul afala tattaqun? Katakan wahai Muhammad kepada mereka semua, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun? Saya quluna lillah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, orang kufar yang ada tauhid rububiyah tapi enggak mau bertauhid uluhiyah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, di tangan siapa kekuasaan segala sesuatu? Dan siapa zat yang melindungi? Dan siapa yang bisa terlindungi darinya? Jika kalian mengetahuinya, maka mereka, orang-orang kufur, mengatakan, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah ya, yang melindungi dari azabnya Allah, dan tidak ada yang bisa terlindungi dari azabnya Allah. Mereka semua meyakini itu. Tetapi mereka enggan menegakkan tauhid uluhiyah. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan oleh Muhammad kepada mereka semua, "fa anna tusharun." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, maka bagaimana kalian ini bisa tertipu? Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah, orang-orang kafir musyrikin memiliki tauhid rububiyah, tetapi mereka enggan menegakkan tauhid uluhiyah. Mereka dikafirkan, dikatakan orang kafir, orang musyrikin, mereka dilaknat, padahal mereka memiliki tauhid rububiyah. Karena inti dakwah para nabi menegakkan tauhid uluhiyah. Karena inti diturunkannya Al-Qur'an untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Karena inti diciptakannya jin dan manusia untuk kita menegakkan tauhid uluhiyah, agar kita setelah hidup, setelah diberi rezeki oleh Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Lihat firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 102 dan banyak ayat yang menunjukkan hal tersebut. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Rabb kalian. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Allah semata. Lihat firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, kata Allah Azza wa Jal. Beribadah kepada Allah. Dan inilah hakikat dari tauhid uluhiyah. Semoga tauhid rububiyah yang ada pada diri kita semua benar-benar menjadikan kita hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah, benar-benar menegakkan tauhid uluhiyah. Karena hakikat orang Islam, hakikat hamba Allah, hakikat umat Rasulullah, hakikat orang-orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang-orang yang menegakkan tauhid uluhiyah. Semoga Allah jadikan tauhid rububiyah yang ada pada kita menjadikan kita semakin menegakkan tauhid uluhiyah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibun da'awat. Allahumma a'izzal islam wat tauhid wal muslimin ya rabbal alamin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin almustadhafin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma asli dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa khrijna minal dhulumati ilan nur ya rabbal alamin. Allahumma asli wulata umurina waj'alhum hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha Anta khairun man zakaha, anta khairun man zakaha ya rabbal alamin, anta waliyuha, anta maulaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibadullah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum walidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.